Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa mayrilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ikraran bihi wa tawhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَيُّهَا الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ قَوْمُ مُسْلِمِينَ وَمُسْلِمَاتٍ جَمَاعَةٌ pengajian ya, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di pagi hari ini, di pagi hari menjelang siang, dalam rangka at-tafaqquh fid din, terus berupaya dan berusaha untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala tema kajian kita pada hari ini yaitu beberapa ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah puasa. Ya, tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Ya, bulan Ramadan, bulan yang sudah lama kita nanti-nantikan. Ya, insyaallah taala, ya, tidak lama lagi. Bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya disyariatkan sebuah ibadah yang sangat agung, sebuah ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah puasa. Makanya, ya, pada kesempatan kali ini kita memilih materi yang berkaitan dengan ibadah puasa. Ya, dengan harapan kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan, maka kita berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan kita punya bekal, ini punya ilmu yang berkaitan tentang ibadah puasa tersebut. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, definisi puasa. Ya. Puasa secara bahasa, ya, atau as-shaum, kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan puasa. Kalau dalam bahasa Arab, ya, namanya as-shaum. Ya. As-shaum dalam bahasa Arab itu bermakna al-imsak, menahan. Maka puasa artinya menahan. Ini definisi puasa dari sisi bahasa. Sedangkan definisi puasa secara istilah, maka seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ya, dalam kitab tafsirnya, ketika beliau menafsirkan ayat 183 dalam surah Al-Baqarah, maka beliau menyebutkan definisi yang sangat bagus tentang ibadah puasa. Kata beliau, huwal imsaku 'anil muftirat ma'aktiranin niyyah bih. Puasa itu adalah menahan diri, ya, dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yang disertai dengan niat. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa adalah menahan diri. Dari apa itu? Dari hal-hal yang dapat merusak puasa itu sendiri. Berupa makan, minum, dan yang lain-lainnya. Ma'aktiran ini ya, yang disertai dengan niat. Ya, yang disertai dengan niat. Jadi bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Tapi dia tahan dirinya tidak makan, tidak minum, disertai dengan niat. Ini ada niat puasa. Niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meninggalkan makanannya, minumannya, dan yang lain-lainnya dari hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa tersebut. Min tulu'il fajr, sejak terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ya. Jadi orang mulai puasa menahan dari makan dan minum itu kalau fajar sudah terbit. Ya, kalau fajar, ya, fajar shadiq, karena fajar itu ada dua. Ada namanya fajar kadzib, dusta, ada namanya fajar shadiq, yang benar. Ya. Fajar itu, ya, cahaya terang yang melintang di sebelah timur. Ya. Jadi kalau menjelang subuh, coba kita perhatikan di pinggir langit sebelah timur. Ya. Ya. Diperhatikan di sebelah timur itu akan ada nanti melintang cahaya warna putih. Ya. Ah, itulah nanti namanya fajar. Ya, kalau fajar kadzib, ya, sempat terang dulu, kemudian lama-lama gelap kembali. Ah, kalau fajar shadiq, fajar yang kedua, ya, kalau sudah mulai agak terang, ya, semakin lama semakin terang. Ya, karena itu yang bersambung dengan pagi. Ya. Ah, waktu menahan diri dari hal-hal yang dapat merusak puasa itu mulai terbitnya fajar. Jadi sepanjang fajar belum terbit, maka boleh makan dan minum. Walaupun hanya, ya, satu menit sebelum terbitnya fajar. Ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Maka dari sini juga, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, dengan adanya istilah imsak, biasa kita dengar seperti itu, ya, biasa, ya, ada istilah imsak. Kalau kalangan orang-orang awam itu ada istilah imsak. Ya, imsak ini adalah waktu yang berada di tengah-tengah antara fajar dengan waktu sahur. Ya, waktu sahur sudah berlalu, tapi belum masuk juga waktu subuh. Ya, nah, itu mereka istilahkan imsak. Sekitar 5 menit atau 7 menit sebelum terbitnya fajar. Nah, itu tidak ada itu seperti itu. Ya, tidak ada yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar." Ya, silakan makan dan minum sampai terbitnya fajar. Jadi ukurannya sampai terbit fajar. Jadi walaupun 2 menit, 1 menit sebelum terbitnya fajar, ya, baru berhenti makan, baru berhenti minum, ya, tidak ada masalah. Ya, ya, tidak ada masalah. Karena sekali lagi, awal puasa, awal mulai menahan orang itu tidak boleh lagi makan dan minum kalau fajar sudah terbit. Ya, azan sudah dikumandangkan di masjid. Baik, saya kira jelas ini ya. Ya. Kemudian kita akan jelaskan sedikit tentang anwa' as-shaum, jenis-jenis puasa. Ya. Puasa secara hukum dapat dibagi menjadi dua. Ada puasa yang hukumnya wajib, ada puasa yang hukumnya sunnah. Ya, ada puasa yang hukumnya wajib, ada puasa yang hukumnya sunnah. Puasa yang wajib ini terbagi-bagi. Puasa yang sunnah juga ya, terbagi-bagi. Puasa yang wajib ya, seperti puasa di bulan Ramadan. Ya. Puasa apa lagi? Ya, puasa kafarah. Ya, puasa kafarah. Ya, orang melanggar sumpah, bersumpah, melanggar sumpah. Ya, salah satu dendanya ya adalah berpuasa 3 hari. Ya. Puasa kafarah. Ya. Melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ada dendanya. Kafarahnya apa? Puasa. Di antaranya puasa 2 bulan berturut-turut. Ini juga hukumnya wajib. Ya. Apalagi? Ya, puasa nadar. Ya, pernah bernadar. Ya, kalau dia lulus sekolah ya, atau dia bernazar kalau anaknya ya lulus ujian atau anaknya ya berhasil menghafal Al-Qur'an ya, dia kan puasa 3 hari. Ah, ternyata betul anaknya ya berhasil dengan izin Allah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Maka puasa ini puasa apa namanya ini? Puasa nazar. Hukumnya wajib. Yang kedua, puasa tatawu', puasa sunnah. Ya, puasa sunnah ini banyak. Akan datang pembahasan tersendiri. Ya, puasa Senin Kamis. Puasa apa lagi? 6 hari di bulan Syawal. Ya, puasa apa lagi? Ya, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Puasa apa lagi? Puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Ya, yeah. Puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Itu ada juga sunnahnya itu berpuasa setiap bulannya 3 hari. Ya, yeah. Mau di awal bulan, di pertengahan atau di akhir, boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Ada lagi puasa Ayyamul Bidh. Ya, yeah. Puasa di hari-hari putih. Ini di hari-hari yang cahaya bulan itu warnanya putih. Ya, tanggal 14. Ya, apa 13, 14 dan 15. Ya, tanggal 14, 15, 13, 14 dan 15 setiap bulan. Itu semua ya puasa sunnah. Ya. Baik. Kemudian ya puasa, pembahasan kita di sini kita akan fokus pada puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ini hukumnya wajib, bahkan termasuk ya rukun dari rukun-rukun agama kita. Ya, jadi bukan sekedar wajib, tetapi ini kewajiban yang betul-betul ya sangat ditekankan karena termasuk rukun dari rukun-rukun agama kita. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang sangat masyhur. Ya, hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu didirikan di atas 5 perkara. Di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wasiyami Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa pada bulan ya, Ramadan. Ya. Baik. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya puasa di bulan Ramadan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam." kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian. Ya. Sebagaimana telah diwajibkan atas kalian asyam berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Agar kalian ini bisa meraih derajat al-muttaqin, derajat takwa melalui ibadah puasa. Dalam ayat yang mulia ini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ibadah puasa itu telah diwajibkan atas kalian. Ini atas umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Sebagaimana puasa ini juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya apa? Umat-umat terdahulu mereka juga itu ada puasanya. Jadi bukan hanya umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang wajib melakukan puasa, tapi juga umat-umat terdahulu. Orang Yahudi juga ada puasanya. Orang Nasrani juga ada puasanya. Dan umat-umat yang lainnya, mereka itu juga ada puasa dalam agama mereka. Walaupun mungkin bentuknya berbeda. Ya, walaupun mungkin bentuknya berbeda. Baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Siyam Ramadan fardun ala kulli muslim. Puasa di bulan Ramadan itu wajib bagi setiap muslim. Ya, ini yang akan dijelaskan di sini syarat-syarat orang yang wajib menunaikan ibadah puasa. Yang pertama ala kulli muslim, harus muslim. Jadi yang wajib menjalankan puasa itu adalah orang muslim, muslim dan muslimah. Ya. Kalau dikatakan muslim berarti orang kafir tidak wajib berpuasa. Karena walaupun orang kafir itu berpuasa, tidak sah juga puasanya. Karena ada kekafirannya yang menjadi penghalang untuk diterima seluruh bentuk kebaikan yang mereka lakukan masuk dalamnya kalau dia puasa. Ya. Syarat yang kedua, balik. Jadi orang yang wajib melakukan puasa itu adalah orang muslim atau muslimah balik, yang sudah balik. Ya, yang sudah balik. Sudah sering kita jelaskan ini. Tanda-tandanya dan ciri-cirinya orang yang dikatakan sudah balik. Ya. Yang pertama apa? Kalau dia sudah pernah mimpi basah. Ya. Berarti orang tersebut, laki-laki atau perempuan, kalau sudah pernah mimpi basah, berarti dia sudah balik. Ataukah, apa? Belum pernah mimpi basah, tapi, ya, rambut-rambut sudah mulai tumbuh di sekitar kemaluan. Berarti itu orangnya sudah balik. Ya. Kalau yang pertama tidak ditemukan. Ya. Yang kedua juga belum ada pada dirinya. Maka ditambah yang ketiga. Ada syarat yang ciri yang lain. Atau alamat balik yang lain. Yaitu umurnya sudah cukup 15 tahun. Jadi kalau orang sudah 15 tahun itu sudah pasti balik. Tapi ada juga orang belum 15 tahun sudah sudah balik. Ya mungkin 13. Yang penting sudah pernah mimpi basah atau sudah mulai tumbuh rambut-rambut di sekitar kemaluannya, berarti itu sudah balik. Ditambah lagi khusus perempuan kalau haid. Ya, perempuan yang haid itu berarti sudah balik. Orang yang balik itu sudah harus menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Dan sudah mulai dicatat dosa-dosanya. Jadi dosa itu mulai dicatat kalau orang sudah balik. Tadi sudah kita jelaskan ciri-cirinya orang yang sudah balik. Itu tanda-tandanya yang kita sebutkan tadi. Jadi apabila ada salah satu dari yang kita sebutkan tadi, berarti orang tersebut sudah balik. Dan orang itu kalau sudah balik berarti sudah mukallaf. Artinya dia sudah dibebani menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban dalam agama. Kalau tidak, maka sudah mulai dicatat dosanya. Itu rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Anak yang belum balik, kalau melakukan kebaikan dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dicatat kebaikannya. Tapi kalau yang dia lakukan adalah dosa, pelanggaran maksiat, maka masih dimaafkan oleh Allah. Belum dicatat sebagai dosa dan pelanggaran. Karena belum balik. Baik, kita kembali. Jadi orang yang wajib melakukan puasa adalah muslim atau muslimah yang sudah balik. Adapun yang belum balik, anak-anak yang belum balik tidak wajib melakukan puasa. Tetapi mereka itu dibiasakan, dilatih. Ya, dilatih sejak kecil. Sehingga suatu saat nanti ketika anak tersebut sudah menginjak ya umur-umur dewasa, ya masa-masa dewasa, dia sudah terbiasa melakukan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Ya, ibadah-ibadah yang lainnya. Baik. Kemudian akil, berakal. Jadi muslim yang sudah balik dan berakal. Ya, maksud berakal sini sehat akalnya. Normal dia punya akal. Ya, oleh karena itu orang yang gila misalkan hilang akalnya. Orang yang hilang akalnya tidak dibebani menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, orang yang gila. Ya, orang yang tidak normal. Ya, kadang juga ada orang seperti itu ya. Sejak lahir, sejak kecil sudah tidak normal. Ya, ada penyakitnya tidak normal. Ya seperti ini tidak wajib puasa. Ya, karena tidak punya akal. Mungkin. Berikutnya mungkin. Muslim, balik, berakal, dan mungkin. Ya, mungkin maksudnya tinggal di kampung halamannya. Ya, tidak dalam keadaan musafir. Ya, tidak dalam keadaan musafir. Karena itu orang yang musafir yang berpergian jarak yang jauh ke Makassar misalkan atau yang lainnya. Ya, ke tempat-tempat yang jauh. Berarti orang tersebut tidak dikatakan mukim, tapi musafir. Orang yang musafir itu boleh tidak puasa. Boleh dia tidak puasa selama dia melakukan perjalanan. Tapi kalau dia tidak puasa, ya harus mengganti nanti puasanya. Ya, harus mengganti puasa, ya puasanya. Qadirin ala shaum. Ya. Berikutnya qadirin ala shaum dan orangnya memang mampu melakukan puasa. Jadi muslim, balik, berakal, tinggal di kampungnya dan memang mampu menunaikan ibadah puasa. Sebab ada juga orang muslim. Ada yang muslim, balik, berakal, mukim tapi tidak bisa puasa. Sakit misalkan. Ya, yang kena kewajiban di sini apa? Yang mampu melakukan puasa. Orang yang tidak mampu melakukan puasa karena sakit, ya tidak wajib puasa. Orang yang tidak mampu melakukan puasa karena usianya yang sudah tua. Ya, sudah nenek-nenek 80 tahun umurnya misalkan. Kakek-kakek sudah usia 80 tahun, tidak mampu lagi puasa. Ya, tidak wajib puasa. Ya, karena sudah tidak ada lagi kemampuannya untuk menjalankan ibadah. Ya, ibadah tersebut. Karena sudah tidak ada lagi kemampuannya untuk menjalankan ibadah tersebut. Jadi ini syaratnya. Muslim, balik, akil, berakal, mukim, tinggal di kampung halamannya. Kemudian qadir ala shaum. Yang kelima, memang mampu melakukan ibadah puasa. Mampu melakukan ibadah puasa. Baik. Ya, di sini sebagai tambahan faedah saja. Ya, kapan awal diwajibkannya melakukan ibadah puasa. Ya. Sebagaimana yang kita maklumi bahwasanya syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang dengan berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Ya, ayat Al-Qur'anul Karim itu kan tidak langsung diturunkan 30 juz. Ya, sedikit dulu beberapa ayat, nanti turun lagi beberapa ayat, nanti turun lagi beberapa ayat. Ya, melalui panjang prosesnya sehingga ya, panjang prosesnya sampai Al-Qur'an itu cukup 30 juz. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih berada di Mekah, maka itu belum ada kewajiban puasa di bulan Ramadan. Belum ada. Kewajiban puasa di bulan Ramadan itu turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke Madinah. Masuk pada tahun kedua Hijriah barulah turun ayat yang memerintahkan puasa di bulan Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa beliau hidup, itu hanya berjumpa dengan bulan Ramadan 9 kali. Ya, Nabi hanya puasa Ramadan itu 9 kali. Ya. Pertama pada tahun kedua Hijriah. Karena pada tahun kedua Hijriah, ya, tepatnya pada bulan Sya'ban sudah turun perintah melakukan puasa. Maka Nabi ya sempat berjumpa dengan Ramadan itu selama 9 kali. Ya, sempat melakukan puasa selama 9 kali. Pertama pada tahun kedua Hijriah. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh, kedelapan, yang dua. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Ya, pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi terakhir melakukan puasa. Karena pada tahun ke-11 Hijriah, tepatnya pada Rabiul Awal, Nabi SAW sudah meninggal. Ya, ya. Jadi Nabi SAW itu melakukan puasa Ramadan hanya 9 kali, 9 tahun saja. Selama Nabi 13 tahun di Mekah, ya, Nabi belum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena kewajiban puasa bulan Ramadan itu turun nanti pada tahun kedua Hijriah. Baik. Kemudian, pembahasan berikutnya, ya, kita singkat-singkat saja ya. Pembahasan berikutnya, ya, cara menentukan jatuhnya satu Ramadan. Ya. Cara menentukan jatuhnya satu Ramadan itu ada dua cara yang diakui dalam agama kita. Cara yang pertama, biru'yati hilalihi, dengan memantau hilal. Ya, hilal itu bulan pertama. Ya. Cara yang kedua, menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa hitungan bulan Hijriah, kalau hitungan bulan itu, ya, kalender Hijriah, maka hitungan bulan itu hanya berputar pada 29 dan 30. Ya. Ya, bulan itu hitungannya hanya seperti itu. Ya. Hitungannya hanya seperti itu. 20, 9 dan 30. Ya. Tidak ada 28, tidak ada 31. Ya, 29 atau 30. Ya, 29 atau 30. Baik. Maka di hari ke-29 Sya'ban, ya, malam ke-30, ya, hari ke-29 ya, ataukah malam ke-30 Sya'ban, disitulah, ya, diadakan nanti pemantauan hilal. Ya, berusaha memantau, ya, melihat secara langsung itu hilal. Kalau ternyata, ya, hilal kelihatan di hari ke-29 atau di malam ke-30 Sya'ban, berarti bulan Sya'ban itu hanya 29 hari. Berarti besoknya sudah 1 Ramadan. Kalau ternyata di malam ke-30 Sya'ban hilal tidak kelihatan, berarti Sya'bannya digenapkan menjadi 30 hari. Berarti Sya'ban digenapkan 30 hari. Dan besoknya, ya, 1 Ramadan. Tidak perlu lagi melihat hilal. Ya, karena itu sudah pasti. Karena tidak ada 31. Ya kan? Ya, kenapa di malam ke-30 perlu dipantau hilalnya? Karena ada kemungkinan 29, ada kemungkinan 30. Tapi kalau di 29 tidak kelihatan, berarti kita genapkan 30. Kalau sudah genap 30, tidak perlu lagi melihat di malam ke-30. Oh ya. Yeah. Apa? Di malam ke-31. Jangan sampai 31. Wah, tidak. Pokoknya kelihatan atau tidak kelihatan, itu sudah pasti, ya, Ramadan. Ya, ya, sudah pasti. Ya, sudah pasti Ramadan. Jelas ini, ya? Ya. Memantau hilal itu ketika matahari terbenam. Karena ketika matahari terbenam itu, di situ nanti hilal itu ikut saja di belakang matahari. Ya, jadi hilal itu tidak tinggal di atas, cuma dia lewat saja. Makanya kalau kita bisa perhatikan di televisi ada ahli ya di teropong. Ya. Karena memang itu nanti ikut saja di belakang matahari, ya, di belakang matahari. Baik. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasum, wa idza ra'aitumuhu fa'ftiru." Jika kalian melihat hilal, maka silakan berpuasa. Dan jika kalian melihat lagi hilal, maka silakan berlebaran. Ya, jadi menentukan jatuhnya satu Ramadan dan menentukan jatuhnya ya satu Syawal, satu Zulhijjah dan yang lain-lainnya, semuanya harus berpatokan dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal secara langsung. Kalau tidak kelihatan, berarti digenapkan menjadi 30. Ya, 30. Di sini Nabi SAW menyebutkan, "Idza ra'aitumuhu," jika kalian melihat. Jadi ukurannya melihat. Mau 2 derajat atau kurang dari 2 derajat, ya, yang penting hilalnya kelihatan. Sebab Nabi hanya mengatakan, "Idza ra'aitumuhu," jika kalian melihat. Ya, Nabi tidak memberikan penjelasan tambahan, jika kalian melihat hilal dan di atas 2 derajat, maka silakan puasa. Kalau kurang dari 2 derajat, maka tidak usah dulu puasa. Kurang dari 2 derajat, jangan dulu lebaran. Ya, ya. Kalau lebih dari 2 derajat, baru boleh lebaran. Tidak ada aturannya dalam syariat seperti itu. Ya, bahwasanya harus lebih dari 2 derajat. Seperti yang sekarang terjadi di negeri kita ini. Hilal sudah kelihatan. Ya, tapi kurang dari 2 derajat. Sekarang persyaratan harus 2 derajat ke atas. Itu persyaratan dari mana? Ya, apakah Allah dan Rasulnya membuat syarat seperti itu atau hanya dibuat-buat sendiri? Ya, Nabi hanya mengatakan "Idza ra'aitumuhu," jika kalian melihat, ya, fasumu, maka silakan puasa. "Wa idza ra'aitumuhu fa'ftiru," dan silakan kalau kalian lihat lagi di akhir bulan Ramadan, silakan berbuka, silakan berlebaran. Baik, ayuhal ikhwah. Ya, wal akhwat rahimani wa rahmatullah. Adapun mengenal atau menentukan jatuhnya satu Ramadan, ya, atau satu Syawal atau satu Zulhijjah dengan metode hisab, dengan cara hisab, ya, maka ini adalah cara yang tidak diakui dalam agama kita. Ya. Ya, itu tidak diakui dalam agama kita. Nas dalilnya sangat jelas yang kita sebutkan tadi. Bahwa Nabi SAW mengatakan, jika kalian melihatnya, Nabi kaitkan dengan apa? Penglihatan. Ya. Nabi tidak mengatakan jika kalian menghitungnya. Tapi Nabi mengatakan jika kalian melihatnya, ya, maka silakan berpuasa. Jika kalian melihatnya, silakan berlebaran. Fa'in gumma alaikum faqdurulah. Jika mendum atau tertutup, faqdurulahu salasin, maka genapkan bulan Syakban atau bulan Ramadan menjadi 30 hari. Ya, menjadi 30 hari. Dan Nabi SAW tidak mengatakan, kalau mendung, kalau ini dan itu, maka hitung. Nabi tidak memerintahkan untuk menghitungnya. Nabi tidak memerintahkan untuk menetapkannya dengan metode hisab. Ya, perlu diketahui bahwasanya hisab, ya, metode hisab itu bukan metode baru. Dari dulu itu ada. Ya. Dari dulu ada, sebelum Nabi SAW sudah diutus, yang namanya hisab itu sudah ada. Tapi ketika Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul Allah, Nabi tidak menggunakan metode hisab. Padahal hisab sudah ada di zamannya. Ya, tatkala Nabi tidak menggunakan metode hisab dalam menentukan awal bulan Zulhijjah, atau awal bulan ya Hijriyah, itu menunjukkan bahwasanya metode ini tidak diakui dalam Islam. Itu menunjukkan bahwasanya ini tidak diakui dalam Islam. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, ya. Jika ya, hilal sudah kelihatan di sebagian negara, ya. Apakah seluruh kaum muslimin sudah harus berpuasa ya di seluruh dunia dengan alasan bahwasanya hilal sudah terlihat di sebagian negara? Ataukah harus masing-masing negara punya ru'yah? Ya. Ataukah harus masing-masing negara punya ru'yah? Masalah ini adalah masalah yang khilaf di kalangan ulama. Ya, masalah ini adalah masalah yang khilaf di kalangan ulama. Pendapat yang pertama bahwasanya tiap-tiap negara itu harus melihat secara langsung. Ya, tiap-tiap negara harus melihat secara langsung. Ya, tidak bisa kalau hanya sebagian saja yang melihat. Nah, ini yang jadi patokan di negeri kita ini. Ya, ya. Walaupun di Arab Saudi sudah puasa atau di Arab Saudi sudah ya, lebaran. Karena di Indonesia ketika mereka memantau hilal, mereka tidak berhasil melihatnya. Maka mereka ya tidak mau ikut dengan ya keputusan atau apa yang dilihat oleh ya orang-orang yang ada di Saudi. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ya apabila hilal itu sudah kelihatan di sebagian negara ya sudah di sebagian negara di Arab Saudi misalkan sudah terlihat, maka seluruh kaum muslimin sudah wajib melakukan puasa di seluruh dunia. Ya. Sebab Nabi SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi. Silakan berpuasa karena melihat hilal. Artinya kalau sudah ada di kalangan kaum muslimin yang melihatnya, maka silakan berpuasa. Karena memang tidak dipersyaratkan setiap orang harus melihat. Ya kan? Kan tidak begitu syaratnya. Memang tidak dipersyaratkan bahwasanya setiap orang harus melihat. Ya, harus melihat. Ya, tidak dipersyaratkan bahwasanya setiap orang harus melihat hilal. Maka Allah a'lam bishawab, jika sudah terlihat di sebagian negara, ya, maka itu sudah wajib ya melaksanakan ibadah puasa. Seluruh kaum muslimin sudah wajib melakukan ibadah puasa kalau sudah terlihat hilal. Ya, kalau sudah terlihat ya, hilal. Kemudian, ya, berapa orang yang melihat hilal ini baru bisa diterima? Apakah cukup dengan satu orang saja yang melihat dan mengaku bahwasanya saya sudah melihat hilal tadi? Padahal dia cuma sendirian. Ya, ya, ini masalah khilaf di kalangan ulama. Ya. Secara umum ada tiga pendapat. Ya. Pendapat yang pertama, bahwasanya harus dua orang. Yang melihat hilal ketika mau puasa, dan yang melihat hilal ketika mau lebaran, itu harus dua orang. Kurang dari dua orang, maka tidak diterima. Ya. Kurang dari dua orang, maka tidak diterima. Ini pendapat yang pertama. Bahwasanya minimal dua orang dari kalangan laki-laki yang adil, ya, yang bertakwa, yang paham tentang hilal, yang melihat langsung hilal tersebut. Minimal dua orang. Mau puasa atau mau lebaran. Pendapat yang kedua, ya, bahwasanya dirinci. Ya, dirinci. Ya, kalau mau puasa, maka cukup satu orang saja. Jadi saksi, maka itu sudah diterima. Jadi kalau ada satu orang dari kalangan kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya saya sudah melihat hilal tadi, ya, dan ini untuk menentukan satu Ramadan, berarti persaksiannya itu sudah diterima. Adapun untuk berlebaran satu Syawal, maka itu dipersyaratkan memang harus dua orang. Dua orang. Dalil yang menunjukkan hal ini bahwasanya boleh satu orang saja sebagai saksi penentuan jatuhnya satu Ramadan adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna arabiyan syahida inda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu al-hilal. Bahwasanya ada seorang Arabi. Orang Arab Badui menjadi saksi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia melihat hilal. Ya, bahwasanya dia melihat hilal. Faqabila Nabi sallallahu alaihi wasallam syahadatahu ba'da an ta'akkada min Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima persaksiannya setelah Nabi memperjelas tentang keislaman orang ini. Ya. Jadi ini orang Arab Badui, sendirian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bahwasanya Rasulullah saya sudah melihat hilal. Maka Nabi menerima setelah Nabi meneliti tentang keislamannya orang ini. Oh, ternyata orang ini muslim. Maka Nabi menerima persaksiannya. Padahal hanya sendiri saja. Ya, hanya sendiri saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan untuk berpuasa. Ya, berpuasa. Pendapat yang ketiga ya mengatakan cukup satu orang. Mau puasa atau mau lebaran itu cukup satu orang saja. Ya. Jadi ada berapa pendapat di sini? Ada tiga. Mau puasa atau mau lebaran harus minimal dua orang saksi. Iya. Mau puasa atau mau lebaran cukup satu orang saksi saja. Ini pendapat yang ketiga. Ya, pendapat yang kedua tadi yang kita kuatkan apa itu? Dirinci, dibedakan penentuan jatuhnya satu Syawal dengan penentuan jatuhnya satu Ramadan. Kalau satu Ramadan maka boleh ya walaupun hanya satu orang. Tapi kalau jatuhnya satu Syawal itu minimal dua orang yang menjadi saksi. Jadi kalau hanya satu orang saja yang mengaku menjadi saksi bahwasanya saya sudah melihat hilal tadi, maka belum bisa kita lebaran berikutnya karena tidak memenuhi syaratnya. Syaratnya harus dua. Tapi kalau mau puasa dibilang bes, apa saya sudah melihat hilal tadi. Besok satu Ramadan. Sudah bisa diterima. Ya, sudah bisa diterima. Baik. Jadi menentukan jatuhnya satu Ramadan boleh walaupun hanya satu orang. Kalau menentukan jatuhnya satu Syawal, maka sesuai dengan dalil harus dua orang. Kemudian yang dua orang ini harus orang muslim. Ya. Kalau orang kafir yang mengaku melihat, maka orang kafir itu tidak diterima persaksiannya. Ya, orang kafir itu tidak diterima persaksiannya. Kemudian begitu pula kalau anak-anak. Ya, anak-anak yang mengaku melihat ya juga tidak diterima ya persaksiannya. Ya. Kalau perempuan kalau cuma satu orang juga tidak diterima. Ya, kalau perempuan maka minimal dua orang. Ya, karena persaksian seorang wanita itu hanya separuh dari persaksian laki-laki. Ya, hanya separuh dari persaksian laki-laki. Kemudian pembahasan berikutnya ya. Bagaimana kalau orang terlambat mendapatkan informasi bahwasanya hari ini misalkan sudah satu Ramadan. Ya, lambat mendapatkan informasi bahwasanya hari ini sudah satu Ramadan. Ya, di pagi hari ya. Seperti biasa minum kopi, sarapan dan seterusnya. Nanti siang-siang jam-jam 11 baru ditelepon sama keluarganya. Ya, sebentar apa buka puasanya? Oh, besok baru puasa. Nah, kasih tahu tidak ini hari sudah satu Ramadan. Ya, ini hari sudah satu Ramadan. Dia sudah makan, sudah minum dan seterusnya baru dia tahu. Ada banyak pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan puasanya dia teruskan saja makannya dan minumnya. Artinya tidak usah puasa dia hari itu karena sudah terlambat, dia sudah terlanjur makan, sudah terlanjur minum. Tidak ada niatnya di malam hari. Ya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya dia harus puasa pada hari itu. Sejak dia mendapatkan informasi yang akurat bahwasanya ini sudah satu Ramadan, maka seketika itu pula dia harus ya, menghentikan makan dan minum dan yang lainnya dari hal-hal pembatal pembatal puasa. Dan puasanya tetap diganti nanti. Dan ada lagi pendapat yang lain. Dan ini yang kuat insyaAllah ta'ala. Bahwasanya dia puasa pada hari itu dan puasanya sah. Jelas ya? Jadi nanti sudah pagi, sudah sarapan pagi, sudah makan ini, makan itu, baru dia dapat informasi bahwasanya hari ini sudah satu Ramadan. Maka seketika itu pula dia harus menghentikan makannya dan minumnya, dan yang lainnya dari pembatal-pembatal puasa, dan dia puasa. Dia puasa dan puasanya sah. Walaupun dia tidak menahan diri dari makan dan minum sejak terbitnya fajar. Ini diperkecualikan. Kenapa diperkecualikan di sini? Karena baru tahu. Ya kan? Baru ada ilmu. Bahwasanya ternyata hari ini sudah satu Ramadan. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Man asbaha shaiman falyutimma shaumah. Ini berkaitan tentang puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram. Maka Nabi mengatakan man asbaha shaiman falyutimma shaumah. Siapa yang di pagi hari ini dalam keadaan puasa, silakan dilanjutkan puasa. Wa man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi. Dan siapa di pagi hari ini tidak puasa? Falyutimma baqiyata yaumihi. Maka hendaknya dia puasa. Jadi walaupun hanya setengah hari saja. Kalau ternyata duhur baru dia tahu, ya berarti dia mulai puasa duhur saja. Sampai terbenamnya matahari. Dia tetap puasanya sah dan dia tidak harus ganti pada hari itu. Terus bagaimana kalau misalkan sudah maghrib baru tahu kalau tadi itu sudah satu Ramadan. Paham ini? Kalau pembahasan sebelumnya kan belum maghrib ya. Mungkin masih pagi atau siang. Sudah dapat informasi bahwasanya ini sudah satu Ramadan. Terus bagaimana kalau nanti malam? Sudah malam lagi baru dia tahu. Ternyata orang-orang sudah puasa ini hari. Kitanya ini belum. Maka ini ada juga banyak pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dia tidak mengganti. Dia mengatakan bahwasanya satu hari pertama ini, hari pertama Ramadan yang terlewatkan karena dia tidak tahu, tidak diganti. Pendapat yang kedua bahwasanya diganti. Dan ini yang lebih dekat kepada kebenaran, bahwasanya diganti. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berpuasa selama satu bulan. Kalau hari pertama dia tidak puasa dan dia tidak ganti, puasa satu bulan atau tidak? Tidak puasa. Karena sedikit puasanya hanya 28 hari. Hanya 28 hari misalkan. Atau 29. Padahal semestinya 30. Baik. Saya kira jelas ini ya. Kemudian pembahasan berikutnya. Masail tata'allaqu min niyyah. Beberapa poin-poin penting yang berkaitan masalah niat. Niat. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, bahwa niat itu harus mendahului setiap amalan. Amalan apa saja, ibadah apa saja yang kita ingin lakukan, maka harus diawali dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Sungguhnya amalan itu harus disertai dengan dengan niat. Puasa ibadah, maka harus diawali dengan niat. Apakah itu puasa wajib ataukah puasa sunnah? Apakah itu puasanya adalah puasa wajib ataukah puasanya adalah puasa puasa sunnah? Niat niat itu adalah maksud. Ini perlu dipahami dulu. Bahwa niat itu adalah maksud. Dan maksud itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Maka ketika berniat untuk melakukan puasa, ya itu tidak perlu dilafazkan. Ya, berniat melakukan puasa itu artinya bermaksud melakukan apa puasa. Dan maksud di tempatnya di mana? Di dalam hati. Niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Jadi tidak perlu baca nawaitu an asuma qadan. Ya, fardhan lillahi taala. Saya berniat mau puasa besok, puasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu. Ya, kenapa? Karena niat itu tempatnya bukan di lisan, bukan diucapkan. Kalau diucapkan itu bukan lagi niat namanya. Niat di tempatnya dalam hati. Jadi mau ke puasa, mau ke berwudu, mau ke salat, mau ke amalan-amalan yang lainnya, cukup di dalam hati saja. Ada niat, ada maksud untuk melakukannya. Tidak usah dilafazkan, dibaca niatnya. Bahkan itu terlarang. Kalau sampai melafazkan niat, bahkan itu terlarang. Baik. Kemudian ketika seseorang ingin melakukan puasa, maka harus diawali dengan niat. Ya. Niat ini untuk mentayin, untuk menentukan puasa apa yang dia mau lakukan. Tadi kan sudah kita jelaskan. Puasa secara hukum ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib terbagi-bagi. Yang sunnah juga apa? Terbagi-bagi. Nah, ketika seseorang itu ingin melakukan ibadah puasa, maka dia harus tayin, dia harus tentukan puasa apa yang dia mau lakukan ini. Apakah puasa wajib? Kalau puasanya adalah puasa wajib, wajib apa? Wajib dalam bentuk Ramadan, wajib karena mengganti puasa yang ditinggalkan ke 9 bulan Ramadan, wajib karena nazar, atau wajib karena kafarah. Jelas ini? Puasa wajib, misalkan. Harus jelas, puasa wajibnya ini puasa wajib apa ini? Wajib karena mengqadha, mengganti yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Kalau ada memang yang tertinggal di bulan Ramadan. Ataukah wajib? Iya, karena nazar. Ataukah wajib karena kafara? Iya. Apakah wajib ataukah sunnah? Kalau sunnah, sunnah apa? Senin, Kamis, Syawal, Ayyamul Bid. Ya kan harus jelas. Iya. Nah, yang menjelaskan nanti itu, yang membedakan itu adalah niat. Kan yang namanya puasa, puasa sunnah, puasa wajib. Ya, modelnya sama atau beda? Prakteknya kan sama. Tidak makan, tidak minum, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu kan sama semua. Puasa sunnah seperti itu, puasa wajib juga seperti itu. Seperti itu, ya kan? Nah, maka disitulah dibutuhkan yang namanya niat. Niat itulah yang nanti yang membedakan. Ini puasa sunnah. Ini puasa wajib. Paham ini? Ini puasa Syawal, ini puasa qadha, mengganti puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Dan kalau prakteknya puasa itu sama semua, ya kan? Mau puasa Ramadan, mau puasa nazar, mau puasa kafarah, mau puasa sunnah Senin Kamis, mau puasa Daud, mau puasa Arafah, mau puasa Asyura, semuanya sama. Untuk membedakannya itu apa? Dengan ini niat. Itu di antara fungsi niat. Niat itu untuk membedakan antara apa? Amalan yang satu dengan amalan yang lain. Ya, yang lainnya. Amalan yang satu dengan amalan yang lainnya. Kemudian tabiitun niyah fi syamil fard. Ya. Ada istilah tabiitun niyah. Ya. Pada puasa wajib. Tabiitun niyah itu artinya harus berniat melakukan puasa di waktu malam, paling lambat. Ya. Jadi kalau mau puasa wajib, maka harus apa? Malam, di malam hari itu sudah harus ada niat. Bahwasanya besok puasanya dalam puasa wajib. Ya. Baik. Jelas ini ikhwah? Ya. Jadi, kalau puasanya adalah puasa wajib, maka itu sudah harus ada niat sebelum terbitnya fajar. Jadi paham ini? Jadi misalkan besok mau puasa. Ya, puasa wajib. Apakah Ramadan? Ataukah mengqadha? Ataukah puasa nazar? Ataukah puasa kafarah? Berarti sebentar malam paling lambat itu sudah harus ada niat. Niatnya. Sebelum terbit fajar, sudah harus ada niatnya melakukan puasa. Puasa apa yang dilakukan? Puasa wajib? Ya, Wajibnya apa ini? Wajib qadha, wajib nazar, atau wajib kafah? Ya, wajib kafarah. Ya, atau wajib kafarah. Berbeda nanti dengan puasa sunnah. Ya, kalau puasa sunnah itu, ya, sah-sah saja, walaupun tidak ada niat sebelum terbitnya fajar. Ya, walaupun tidak ada niat sebelum terbitnya apa? Terbitnya fajar. Jelas sampai sini? Ya. Ya. Jadi misalkan ada orang seperti ini. Ada orang, dia rutin. Puasa Senin, Kamis. Itu sudah rutin dia. Setiap bulan sudah. Bahkan sudah tahunan. Puasa Senin, Kamis. Ya, ternyata misalkan hari ini. Ya, hari ini misalkan. Ya, ternyata dia lupa kalau hari ini hari Senin misalkan. Ya, lupa. Kalau hari ini misalkan adalah hari. Ya, hari Senin. Ya, nanti jam-jam 9, jam 10. Ya, boleh ditanya sama temannya. Ya, puasa enggak? Ya. Oh ya, saya enggak puasa ini. Hari apa ini? Hari Senin. Ya. Ah, di situ nanti dia baru berniat melakukan puasa. Sah. Paham ini? Ya. Jadi orang ini setiap hari Senin, setiap hari Kamis, dia puasa. Ya. Senin kali ini, dia tidak makan sahur misalkan. Nanti pagi-pagi baru ditanya sama temannya. Ya. Ya, hari ini hari Senin. Ya. Seketika itu pula dia langsung berniat. Ya, seketika itu pula dia langsung berniat melakukan puasa sunnah pada hari Senin. Maka itu boleh. Jadi paham sini? Maka itu boleh. Kalau puasanya puasa wajib, berarti sebelum terbit fajar itu sudah ada niat melakukan puasa. Kalau puasa sunnah, ya, biar nanti siang ada orang dari bangun pagi, ya, dia tidak makan, dia tidak minum. Eh, tahu-tahu lihat jam, sudah jam 1 ini. Ya, sekalian puasa saja ya. Ya, boleh. Ya, kalau itu puasanya adalah puasa sunnah, ya, sudah duhur baru ada niat melakukan puasa. Itu boleh. Kalau memang sejak dia bangun tidur, sejak terbitnya fajar ini, dari tadi ini tidak pernah makan. Belum makan, belum minum. Atau kalau orang sudah makan kenyang-kenyang, makan siang, mereka bilang, ya maka puasa saya ini. Ah, itu sudah tidak lagi. Yang dimaksudkan di sini, boleh kalau memang sejak terbitnya fajar sampai siang ini, belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasanya. Maka itu boleh. Ya, maka itu boleh. Jelas sampai sini? Ya, dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan dalam hadis Aisyah riwayat Muslim, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Dakhalat alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk kepadaku. Ya, masuk kepadaku, kata Aisyah. Ini masuk ke rumahnya Aisyah. Lalu Nabi bertanya, "Hal indakum syai?" Apakah ada sesuatu? Ya, wahai Aisyah, apakah kamu punya sesuatu? Ada sesuatu yang bisa dimakan? Ya. Ya, ada sesuatu yang bisa dimakan? Qulna la. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya, tidak ada ya Rasulullah." Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inni idan shaimu." Kalau begitu saya puasa saja. Ya, Nabi sudah keliling, datangi rumah istrinya yang ini, tidak ada makanan. Pindah lagi ke rumahnya istri yang satu, tidak ada makanan. Pindah lagi yang satu bertanya, tidak ada makanan. Di akhirnya Nabi memutuskan, kalau begitu saya puasa saja. Ya, berarti kapan Nabi SAW ini berniat melakukan puasa? Ketika tidak ada makanan yang bisa dia makan. Maka disitulah Nabi, ya, berniat melakukan puasa. Ini menunjukkan bahwasanya ya boleh saja walaupun sudah siang-siang baru ada niat baru berniat untuk melakukan puasa sunnah. Ya, baru berniat untuk melakukan puasa ya, puasa sunnah. Kemudian pembahasan berikutnya ya. Apakah harus ya kita memperbaharui niat setiap malam di bulan Ramadan, ataukah cukup satu kali saja berniat di awal Ramadan saja, langsung diniatkan mau puasa 30 hari. Ini juga ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada pendapat yang pertama mengatakan, ya, orang yang melakukan puasa Ramadan harus setiap malam berniat. Ya, harus ada niatnya setiap malam. Di hari pertama, ya, malam pertama sudah ada niat untuk melakukan besok. Ya, berarti besok malam kedua harus berniat lagi, diperbarui lagi niatnya. Ya, ada lagi niatnya, diperbarui lagi niatnya untuk puasa besok di hari kedua. Hari kedua berniat lagi untuk hari ketiga. Malam ketiga berniat lagi untuk malam keempat dan seterusnya sampai akhir Ramadan. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya cukup satu kali saja. Dan ini yang kuat. Ya, ini yang kuat bahwasanya ya, cukup satu kali saja di awal Ramadan. Jadi di malam pertama Ramadan, kalau dia sudah berniat untuk melakukan puasa 30 hari ke depan atau 1 bulan ke depan, maka itu sudah cukup. Maka itu sudah cukup. Kecuali, ya, kecuali kalau sempat berhenti puasanya, kemudian dia mau lanjut kembali, berarti di situ harus ada niat lagi. Bisa dipahami ini? Ya, awal Ramadan sudah ada niatnya. Ya, memasuki 10 pertama Ramadan, dia haid. Kalau perempuan haid kan tidak boleh puasa. Nanti 5 hari kemudian, ya, di 5 hari kemudian apa? Sudah suci dari haidnya, mau puasa lagi. Ah, kalau mau puasa lagi, berarti di sini harus apa? Ada niat lagi. Ya, dia harus berniat lagi untuk melakukan puasa sampai akhir Ramadan. Adapun niatnya di awal Ramadan tadi, ya, sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena sudah pernah berhenti selama beberapa hari. Jadi paham ini? Awal Ramadan sudah ada niat melakukan puasa selama 1 bulan. Ya, qadarullah, ya, baru beberapa hari puasa sakit. Karena sakit, tidak puasa. Ya, ketika sembuh sehat dan mau puasa kembali, maka di situ dibutuhkan nih niat yang baru lagi, ya, niat yang baru lagi karena sudah pernah terhenti, ya. Adapun kalau tidak pernah terhenti, maka cukup satu kali saja di awal, ya, di awal Ramadan saja, maka itu sudah cukup di awal Ramadan saja, maka itu sudah cukup karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang dilakukan secara berturut-turut. Ya, aku sambung memang setiap hari. Jadi walaupun tidak setiap hari berniat, karena memang wajib atas dia melakukan apa? Puasa setiap hari. Ya, karena memang harus dan wajib melakukan, wajib bagi dia melakukan puasa setiap hari. Kemudian juga faedah penting juga dalam masalah ini, ya, yaitu orang yang berniat untuk membatalkan puasanya di siang hari. Ya. Jadi dia puasa. Pergi ke pasar misalkan, ya, pasar terasa capek, panas, lapar, haus. Sehingga muncul dalam hatinya, ya, sebentar kalau sampai di rumah saya membatalkan puasa. Ya. Ternyata ketika sampai di rumahnya, ternyata tidak jadi dia batalkan puasanya. Dia tidak makan, dia tidak minum. Bagaimana puasanya ini? Kata ulama, puasanya sudah batal. Jadi ketika seorang itu sudah berazam, ya, berniat, ya, untuk membatalkan puasanya, maka puasanya itu sudah batal. Walaupun dia belum makan, walaupun belum minum, sudah batal puasa, ya, puasanya. Kenapa dikatakan batal puasanya? Karena dia sudah putus niatnya. Ya, karena dia sudah putus apa niat? Niatnya, ya, puasa itu dari awal, apa? Dari pagi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari harus ada niat. Maka ketika di siang hari dia putuskan tidak puasa dengan cara dia memakan atau dengan cara dia minum, tapi ternyata tidak makan dan tidak minum, kita katakan sudah batal puasanya. Kenapa? Karena sudah putus niatnya. Sehingga ketika dia lanjutkan, ya, maka lanjutannya itu, ya, sudah kosong dari niat. Jelas ini? Baik. Jelas nih ya. Jadi, ya, jangan terburu-buru. Ada niat dan keinginan untuk membatalkan puasa. Ya, kalau memang betul-betul tidak sanggup, tidak kuat, ya baru. Ya, tapi kalau seperti tadi bahasanya, kalau sampai di rumah saya mau langsung makan ini. Sampai di rumah saya mau langsung minum saja ini. Nah, maka itu tidak, ya, itu tidak boleh sebenarnya. Ya, itu tidak boleh. Karena ketika dia sudah ucapkan ucapan yang seperti itu, maka puasanya itu sudah batal. Pada hakikatnya puasanya itu sudah batal. Walaupun dia tidak jadi makan, walaupun dia tidak jadi minum, maka puasanya itu sudah batal. Maka puasanya itu sudah batal. Kemudian juga di sini dibahas berkaitan masalah orang yang pingsan. Ya, orang yang pingsan. Ya. Maka dirinci oleh ulama, orang yang pingsan, kalau dia tidak menyadarkan diri selama satu hari, sehari yang penuh, maka tidak sah puasanya. Jadi di malam hari sudah ada niat untuk melakukan puasa. Ya, ternyata sebelum terbitnya fajar, dia sudah pingsan. Dan nanti sadar kembali setelah maghrib. Maka sehari yang ini yang dia pingsan, dia tidak makan, dia tidak minum, itu tidak dianggap puasa. Ya, itu tidak dianggap sebagai orang berpuasa. Karena tidak ada maksud untuk meninggalkan makan dan minumnya. Paham ini? Karena dia kan sakit, tidak sadar. Ya. Ya. Berbeda dengan orang yang tidur atau sebelumnya, kalau pingsannya itu hanya separuh hari saja, ya, pagi-pagi masih sehat, masih sadar, nanti siang-siang baru pingsan sampai malam misalkan, maka itu ya, dianggap puasanya tetap sah. Ya, dianggap puasanya tetap sah. Berbeda halnya dengan orang yang tidur. Ya, kalau orang tidur, walaupun tidur seharian, misalkan, ya, maka itu tidak mempengaruhi puasa. Ya, karena beda orang yang tidur dan orang yang pingsan, ya kan? Ya, kalau orang tidur, kalau dikasih bangun, bisa bangun. Berbeda dengan orang yang pingsan. Baik. Ya. Di sini ada pertanyaan. Jika yang melihat hilal masuknya Ramadan hanya satu orang perempuan. Misalnya. Kemudian perempuan besoknya satu Ramadan. Apakah boleh? Karena ia yakin dengan apa yang dia lihat. Iya. Kemudian berpuasa besoknya satu Ramadan. Apakah boleh? Karena ia yakin dengan apa yang dia lihat. Iya. Boleh bagi dia. Karena dia sudah yakin. Iya. Dia melihat. Ya, dan dia yakin betul. Adapun yang bagi orang lain, ya tidak, karena belum mencukupi kadarnya. Ya, kan syaratnya harus laki-laki. Ya, kalau perempuan harus dua. Maka orang lain tidak menerimanya. Adapun bagi dia, ya silakan, karena dia yakin 100% apa yang dia lihat. Ya, apa yang dia lihat. Baik, pertanyaan kedua, mengqada puasa wajib selain hari Senin dan Kamis. Apakah boleh? Selain hari Jumat atau hari yang lainnya? Ya. Tidak ada aturannya dalam agama mengqada ya, puasa wajib itu harus hari Senin dan Kamis. Semua hari boleh. Ya, semua hari boleh. Ya, kecuali hari Jumat. Tidak boleh mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Ya, kalau mau mengqada puasa di hari Jumat, ya boleh dengan catatan mulai Kamis. Ya, Kamis sampai Jumat atau Jumat dengan Sabtu. Tapi mengkodok mengkhususkan hari Jumat, ya itu tidak boleh. Kalau mengkhususkan hari Jumat saja, maka itu tidak boleh. Mengkhususkan hari Jumat dengan puasa sunnah, tidak boleh. Mengkhususkan hari Jumat dengan mengkodok puasa, itu juga tidak boleh. Ada larangannya. Tetapi kalau bersambung dengan hari Kamis mulai puasa sunnah misalkan Kamis dengan Jumat, boleh. Atau Jumat dengan Sabtu, boleh. Kalau bersendirian, itu yang tidak boleh. Tapi hal ikhwah, kita juga sampai sini dulu. Ya, alhamdulillah kita selesai dari pembahasan masalah niat. Ya. Ya. Karena pembahasan berikutnya ini masih panjang pembahasan masalah sahur. Insyaallah taala ya, kalau ada waktu kita akan selesaikan pembahasan-pembahasan berikutnya ya sebelum Ramadan tiba. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.